Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin Amma ba'd Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah Pertemuan yang lalu kita membaca seputar perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala wa la ilaha ghairuh. Yang maknanya seperti la ilaha illallah. Naam. Taib. Tidak ada perbedaan antara la ilaha ghairullah dengan la ilaha illallah. Ini yang ditegaskan oleh Imam Ibn Abil Izz di akhir pembahasan. Dan dalam syarah telah kita lewati akhwani fillah bahwasanya para lughawiyyin ulama nahwu mereka menetapkan khabar muqaddar untuk la nafi lil jinsi dengan apa? Indak Ismail. Khabar muqaddar yang didatangkan oleh ulama-ulama nahwu apa? Taib. Mereka mentakdirkan fil wujud, yaitu la ilaha fil wujud illallah. Nah, tidak ada ilah. Ya, tidak ada ilah yang ada wujudnya kecuali Allah. Dan pemaknaan ini pemaknaan yang batil jelas ya ikhwan fillah. Nah, kenapa? Telah kita lewati kalau yang diinginkan adalah la ilaha fil wujud illallah, maka ini batil dari beberapa sisi. Nah, yang pertama dari sisi fakta itu jelas menyelisihi. Kenapa? Kok menyelisihi fakta indak Hudzaifah? Ketika ulama nahwu mengatakan la ilaha fil wujud illallah, ini batil. Kenapa? Karena menyelisihi fakta. Kok bisa? Nah, karena di sana ada ilah-ilah selain Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah apa? Menyebutkannya adanya ilah selain Dia. Akan tetapi alihah yang apa barif? Yang batilah. Naam. Ilah-ilah yang batil. Taib. Kemudian juga batil dari sisi konsekuensinya. Kelaziman. Naam, kelaziman dari pemahaman la ilaha fil wujud illallah, kelaziman yang batil. Kenapa? Indak Talhah. Seluruh hak yang diibadai. Naam, melazimkan bahwasanya seluruh yang diibadai dari ilah-ilah yang batil itu berarti adalah apa? Adalah Allah. Naam. Taib la ilaha fil wujud illallah berarti ilah-ilah yang ada itu semuanya adalah Allah kalau dimaknakan demikian, dan ini juga batil. Berarti pemaknaan yang didatangkan oleh nahwiyin pemaknaan yang batil ikhwan fillah. Naam. Oleh karena itulah Syekh bin Baz ikhwan fillah rahimahullahu taala dalam ta'liq beliau mendatangkan kalimat yang bagus. Beliau tegaskan fala sabila ila takhallus min hadzal i'tirad wa bayani 'azamati hadhil kalimah wa annaha kalimatut tauhid al-mubtilatu li ahlihatil musyrikin wa ibadatihim min dunillah illa bitaqdiril khabari bighairi ma dzakarahu an-nuhah. tidak ada jalan untuk bisa selamat dari kritikan, dan tidak ada jalan untuk menjelaskan keagungan kalimah ini, bahwasanya ini adalah kalimat tauhid yang menunjukkan batilnya ilah-ilah kaum musyrikin dan peribadatan mereka kepada selain Allah, kecuali dengan mentakdirkan khabar dengan selain yang disebutkan oleh ulama nahwu. Wa huwa kalimatu haqqun, dan itu adalah kata hak. Ini harus didatangkan. Kenapa? Li'annaha hiyal lati tuwaddihu butlana jami'il alihah. Karena kata haqqun inilah yang menjelaskan kebatilan keseluruhan ilah-ilah selain Allah. Wa tubayyinu annal ilaha al-haqqa wal ma'budu bil haqqi huwallahu wahdah. Ini. Dan takdir haqqun ini menjelaskan bahwasanya ilah yang hak dan ilah yang pantas diibadai hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini jangan sampai lupa, dan telah kita pelajari pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Cuma di sini ada tambahan faedah ikhwan berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sisi kerancuan yang didatangkan oleh ahlu filsafat, ahlul kalam tentang makna la ilaha illallah. Mereka masuknya dari sisi lughah katanya. Masuknya dari sisi bahasa. Nah, sehingga kita harus mampu untuk meluruskan kebatilan yang mereka datangkan tersebut. Dan kemarin juga didatangkan tentang apa? Nafiyul mahiyah dan nafiyul wujud. Bagaimana kesimpulan ini tentang nafiyul mahiyah dan nafiyul wujud, Abah Zain? Keyakinan ahli sunnah tentang hal tersebut apa? Antara wujud dan mahiyah, apakah ada perbedaan? Naam, annahuma mutalaziman, sehingga tidak mungkin ada mahiyah tanpa wujud. Paham? Taib. Karena mahiyatu syai' ikhwani fillah, yaitu hakikatnya. Naam. Sehingga hakikat suatu perkara tidak akan mungkin bisa ada tanpa wujudnya. Oleh karena itulah nafiyul mahiyah melazimkan nafiyul wujud. Ini yang merupakan madhab ahli sunnati wal jamaah, berbeda dengan mu'tazilah ikhwan. Kenapa? Karena mereka menetapkan adanya mahiyah yang kosong dari wujud. Jadi mahiyah tanpa wujud ini tidak bisa. Dan ini na'am filsafat batilah. Kemudian di akhir kemarin sudah selesai kan? Nah, taib tentang apa? La yuqal laisa qauluhu ghairuh ka qaulihi illallah. Ini sudah? Hah? Ini. Tinggal ini kah? Taib. Sekarang kita selesaikan. Kemarin masih tersisa sedikit, ikhwan. Setelah menjelaskan tentang i'rab secara ringkas, bahwasanya la ilaha illallah, nah di sana harus ada sesuatu yang ditakdirkan, yaitu la ilaha haqqun illallah. Sehingga ilaha i'rabnya apa, Arin? Isimlah mabni 'ala al-fathhi fi mahalli nasbin, la ilaha. Kemudian haqqun khabar la, na marfu'un, la ilaha haqqun illallah, illa adatul istithna. Kemudian Allahu badal dari haqqun, dari khabar la, na al-mahdufah. Taib. Demikian pula sama ikhwan, la ilaha ghairuhu, la ilaha ghairuhu, maksudnya la ilaha ghairullah. Nah, inilah yang akan ditanbih di akhir pembahasan. Beliau mengatakan wala yuqal laisa qauluhu ghairuhu ka qaulihi illallah. Tidak dikatakan untuk membantah sebagian orang ikhwan yang mengatakan i'rabnya beda. Nah, la ilaha ghairullah dengan la ilaha illallah itu beda. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Abil Iz, wala yuqal, tidak. Nah, dikatakan bahwasanya perkataan ghairuhu, nah, berbeda dengan perkataan illallah. Ini maksudnya. Kenapa? Li'anna ghaira tu'rabu bi'rabil ismil waqi' ba'da illa. Dikarenakan ghair di'rab dengan apa? I'rab isim yang jatuh setelah illa. Paham? Sehingga ketika kita katakan la ilaha ghairuhu, berarti la ilaha haqqun ghairuhu, maka ghairu i'rabnya apa? Indak Ridwan, badal dari khabar mahdzuf. Taib. Fayakunu takdiru lil khabar fihima wahidan, sehingga takdir untuk khabar pada kedua kalimat tersebut itu satu. Falihada dzakartu hadzal isykala wa jawabahu huna. Naam, oleh karena itulah aku sebutkan isykal ini dan jawabannya di sini agar tidak apa? Tidak rancu. Nah, ini maksud naam dari Imam Ibn Abil Iz bahwasanya i'rab la ilaha ghairuhu sama dengan la ilaha illallah. Naam. Ini tentang makna dasar dari la ilaha illallah, ikhwan. Yang kalimat tauhid tersebut terdiri dari dua rukun, apa itu? Indak Iqbal, rukun la ilaha illallah ini harus diingat dua, yaitu nafi dan isbat. Nah, nafi dan isbat, penafian pada la ilaha, nah, isbat pada illallah. Demikian pula kalimah ini memiliki syarat-syarat yang tidak akan mungkin seseorang bisa diterima tauhidnya secara hakiki tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut. Apa saja indak syahrul syarat-syarat la ilaha illallah? Ada berapa? Ada 7. Apa saja? Ilmun, taib, ilmun, kemudian yakin, sidq, kemudian ikhlas, qabul, inqiyad, mahabbah. Kemudian masuk dalam syarat mahabbah ini sebagian menyendirikan yaitu al-kufru bit-taghut, sehingga menjadi 8. 6, tidak perlu bingung. Yang menyebutkan 8 menyendirikan al-kufru bit-taghut, yang itu hakikatnya merupakan konsekuensi dari mahabbah. Dan ini telah kita lewati dalil-dalil tentangnya, syarat-syarat dari la ilaha illallah untuk seorang bisa betul-betul diterima, nah, pernyataan la ilaha illallahnya. Ketika kita mempelajari syarat-syarat ini, maksudnya, nah, yaitu apa? Syarat itu harus dipenuhi kalau seorang betul-betul ingin la ilaha illallahnya apa? Bermanfaat secara hakiki. Lalu bagaimana ketika kita mendapati orang mengucapkan la ilaha illallah? Apakah kita harus mengecek pada orang itu harus terkumpul 7 syarat ini sampai kita katakan dia muslim? Atau bagaimana? Aba Arif? Tidak. Terus? Nah, dengan melihat zahirnya. Kalau untuk kita menghukumi manusia, orang lain, ya kita melihat zahirnya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah kita terima. Sampai dia menunjukkan melakukan hal-hal yang apa? Membatalkan apa? Membatalkan Islam, membatalkan la ilaha illallah. Adapun hakikat dia dalam mengucapkan itu apakah karena ikhlas ataukah karena nifak atau karena takut atau yang lainnya, apakah dia mencintai atau membenci, itu perkara yang dikembalikan kepada siapa? Alif. Hah? Dibalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Ini dipahami dengan jelas tentang makna la ilaha illallah, rukun dan syarat-syaratnya. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qauluhu qadimun bila ibtida'in daimun bila intihain. Allah Subhanahu wa taala, nah ini masih kelanjutan mensifati dan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Setelah mengatakan la ilaha ghairuhu, dia adalah Rabb yang tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali dia. Qadimun bila ibtida', yaitu zat yang qadim, yaitu zat yang terdahulu, yang tidak berpemulaan. Daimun bila intihak, yang senantiasa ada, kekal tanpa ada akhirnya. Ini maksud dari perkataan Imam At-Tahawi, qadimun bila ibtida'in daimun bila intihain. Dan perlu diketahui ya ikhwan bahwasanya lafaz al-qadim bukan termasuk nama di antara nama-nama Allah. Kenapa? Yang pertama dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan nama qadim termasuk nama baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kemudian yang kedua dikarenakan lafaz al-qadim itu memiliki dua kemungkinan ya ikhwan. Memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, dikatakan qadim, kemungkinannya apa? Dia sesuatu yang awal tapi masih didahului yang lain. Al-masbuk biba'dil makhlukat, yang didahului dengan sebagian makhluk-makhluk. Awal tapi ada yang mendahuluinya. Dan ini tentunya tidak menunjukkan kesempurnaan ya, tidak. Seperti misalnya apa? Naam. Antum wa aba'ukumul aqdamun misalnya. Kalian dan bapak-bapak kalian yang terdahulu. Bapak-bapak kalian yang terdahulu mesti ada yang mendahului mereka sebelum mereka, ya tidak? Demikian pula hatta 'adakal 'urjunil qadim, berhubungan dengan apa? Dengan hilal. Hatta 'adakal 'urjunil qadim. Al-qadim di sini nah, sesuatu yang awal tapi ada yang mendahuluinya. Ini diistilahkan dengan qadim juga. Yang kedua, makna qadim juga apa? Alladzi lam yusbaq bi adam. Yaitu sesuatu yang tidak diawali dengan ketiadaan. Nah, inilah yang menunjukkan kesempurnaan. Taib. Dan ini yang dimaksudkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dengan perkataan beliau qadimun. Makanya setelahnya diberi penjelas bila tidakin, yang terdahulu tanpa ada permulaan. Taib. Dan inilah makna qadim juga yang diinginkan oleh mutakallimun ikhwan. Ahlil kalam ketika apa? Ketika mengkhabarkan tentang Allah bahwasanya Allah itu al-qadim. Paham? Cuman kita apa? Menyebutkan itu mimbab apa? Al-akhbar sebagai bentuk pengkhabaran saja. Kenapa? Karena al-qadim bukan nama ya kan. Sebab nama-nama Allah itu harus terpenuhi kriteria husna. Mencapai puncak kebagusan, tidak ada kemungkinan kekurangan padanya. Sedangkan al-qadim telah kita ketahui ada kemungkinan makna yang menunjukkan kekurangan, yaitu apa? Di mana dia didahului dengan yang lainnya. Taib. Qala syarih hafidhahu rahimahullahu ta'ala. Qala Allah ta'ala huwal awwalu wal akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman huwal awwal sebagai dalil untuk apa? Perkataan Imam At-Tahawi qadimun bila tidak. Dialah al-awwal, yaitu zat yang awal yang tidak berpermulaan. Wal akhir, dan zat yang apa? Yang tidak ada apa? tidak ada mengalami kematian. Daimun bilantiha, yaitu zat yang kekal, yang tidak ada akhirnya, yang tidak akan mengalami kematian atau kemusnahan. Jadi ayat ketiga dari surat Al-Hadid ini menjadi dalil pokok perkataan Imam At-Tahawi, qadimun bila ibtida'in daimun bila intiha, yaitu huwal awwalu wal akhir. Adapun dari as-sunnah, waqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, Engkau adalah al-awwal, tidak ada sebelummu sesuatu pun, dan Engkau adalah al-akhir, tidak ada setelahmu sesuatu pun. Dalam artian, Allah itu al-awwal yang tidak berpemulaan, dan al-akhir yang tidak mengalami kematian. Awal dan akhir merupakan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat dan hadis ini. Adapun hadis masyhur khanifillah, potongan dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berhubungan dengan doa apa ini? Doa apa ini, Ridwan? Doa ketika ingin tidur. Nah, kalau ketika tidur tentunya tidak bisa ya. Ketika hendak tidur. Naam. Baik. Faqalu Syekh, qadimun bila ibtida'in daimun bila intiha', huwa makna ismihil awal wal akhir. Naam. Perkataan Syekh bahwasanya Allah qadim, tidak berpemulaan, dan daim, senantiasa ada tanpa ada akhirnya, itu adalah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala al-awwal dan al-akhir. Wal ilmu bi thubuti hadainil wasfaini mustaqarrun fil fitr. Dan ilmu tentang tetapnya dua sifat ini telah terpatri di dalam fitrah. Ya, terpatri pada fitrah setiap orang, ikhwan. Allah itu awal dan dia juga akhir. Fa innal mawjudati la budda an tantahi ila wajibil wujud li dzatihi qad'an lit tasalsul. Dan kenapa kok hal ini terpatri pada fitrah, ikhwan? Sebab al mawjudat, segala sesuatu yang ada itu, ya, segala sesuatu yang ada, la budda an tantahi ila wajibil wujud li dzatihi, harus berakhir kepada apa? Kepada wajibil wujud, yaitu kepada zat yang apa? Wajib adanya, yang tidak diciptakan oleh siapapun. Ini maksud dari wajibil wujud lidzatih, yaitu Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Ini istilah filsafat dan istilah ahli kalam, ikhwan. Ketika mereka mengatakan wajibul wujud, yang dimaksud siapa? Umam. Hah? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang diistilahkan dengan istilah ini dimanakan dalam ta'rifat juga oleh Syekhul Islam dan yang lainnya, ta'rif dari wajibul wujud dalam istilah ahli kalam, ikhwan, huwa alladhi yakunu wujuduhu min dzatihi wa la yahtaju ila syai'in aslan. Yaitu zat yang wujudnya dari dirinya sendiri, dalam artian tidak butuh kepada sesuatu pun. Ada yang mengatakan makna wajibul wujud huwa daruriyul wujud, yaitu adanya daruri, yaitu sesuatu yang harus adanya. Berarti apa? Allah pencipta, harus ada. Kalau tidak ada pencipta, bagaimana ada makhluk? Nah, dan sebagai faedah, siapa yang pertama kali mengistilahkan atas Allah Subhanahu wa taala dengan istilah wajibul wujud, dia adalah apa? Ibnu Sina. Ibnu Sina. Seorang munharif, ahli filsafat Bahkan sebagiannya mengatakan zindiq. Tapi banyak dialu-alukan sebagai apa? Bapak. Bapak apa ini? Ibnu Sina. Bapak kedokteran Islam. Sehingga para pemuda-pemuda naam taib dengan nama Ibnu Sina, seakan-akan dia seorang yang mulia, padahal ikhwan telah menanamkan di dalam akidah kaum muslimin kerusakan yang banyak, termasuk pengistilahan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan istilah yang tidak datang dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Sehingga kita repot ini, harus apa? Harus menyebutkan dengan istilah itu. Kenapa? Karena kemudian diambil oleh ahli filsafat sebagai istilah yang mereka gunakan untuk mengungkapkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wajibul wujud. Jadi setelah kita tahu makna wajibul wujud, ya, semua yang ada di jagat raya ini afani fillah harus apa? Harus berakhir pada wajibul wujud, yaitu zat yang wujudnya apa? Mesti dan tidak ada yang menciptakan. Setiap kita tetapkan ikhwan makhluk, sebelumnya makhluk, sebelumnya makhluk, sebelumnya makhluk, semuanya akan berakhir kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Kenapa? Qad'an litasalsul, untuk memutus tasalsul. Untuk memutus berantainya apa? Berantainya na'am penetapan na'am wujud yang didahului sebelumnya wujud lain. Antum pahami ini. Ini kita masuk pada pembahasan yang enam, termasuk pembahasan pelik dalam akidah tahawiyah. Nah, berhubungan dengan tasalsulul hawadith. Setelah ini insyaallah setelah beberapa lembar, nah, pembahasan ini yang lainnya pembahasan-pembahasan nah sebagaimana dalam kitab-kitab lain. Nah, jadi ini harus ditetapkan. Al-mawjudat labudda an tantahiya ila wajibil wujud lidhatih qat'an litasalsul. Dan yang dimaksud dengan tasalsul dikatakan oleh Jurjani dalam ta'rifatnya, huwa tartibu umurin ghairi mutanahiyah. Ini makna tasalsul. Tartibu umurin ghairi mutanahiyah, yaitu berentetannya perkara yang tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Ini namanya tasalsul. Sesuatu berentet tanpa ada asalnya. Nah, dan nanti akan kita ketahui tasalsul tidak dari dua sisi. Tasalsul na'am tayyib ke awal dan tasalsul ke akhir. Nah, dan makna qat'an litasalsul maksudnya adalah idza lam tantahil mawjudat ilallahi ta'ala wa khaliqiha lazima an yakuna kullu makhluqin iktasaba wujuduhu min ghairihi ila ma la nihaya. Ini maksudnya, kita harus menetapkan adanya wajibul wujud untuk memutus tasalsul. Maksudnya apa? Iya, apabila tidak berhenti pada Allah, semua yang ada ini kalau tidak berakhir pada Allah, naam, yaitu zat yang menciptakannya, maka akan apa? Akan berkonsekuensi setiap makhluk itu naam mendapatkan wujud, dia bisa terwujud naam. Kenapa? Karena adanya yang lain. Terus sampai naam tidak ada akhirnya, berarti setiap kita tetapkan naam ini diciptakan oleh itu diciptakan oleh yang lainnya, terus sampai tidak ada akhirnya. Dan ini yang naam iblis syarat, ikhwan fillah, iblis menyeret naam manusia yang punya was-was untuk itu dengan mengatakan apa? Naam la yazalu syaitan yaqulu lahu naam man khalaqa kadza man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa Allah. Naam, kalau seorang tidak segera naam sadar, oh ini adalah apa? Tarikan dari iblis untuk seorang kufur. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan. Naam, jadi syaitan berusaha memunculkan pada orang-orang yang naam tidak memiliki akidah yang lurus. Dimunculkan, siapa yang menciptakan ini? Oh ini, siapa yang menciptakan ini? Siapa menciptakan ini terus? Sampai apa? Siapa yang menciptakan Allah terus? Ya, yang menciptakan Allah siapa? Dia berpikir. Kalau sudah sampai derajat ini, Rasulullah SAW katakan, "Na'am falyasta'id billah waliyantahi." Kalau sudah sampai seperti ini, berarti dia na'am sudah diseret oleh syaitan pada kekufuran, hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan dan berhenti. Jangan diteruskan. Karena terkadang muncul ikhwan pada benak seorang pikiran-pikiran yang kalau dia ungkapkan ngeri sendiri, ya tidak, pada benak dia berhubungan dengan ideologi, dengan keyakinan. Mikir-mikir sedang mau tidur, tiba-tiba dimunculkan bersitan. Oh ya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Naam. Sehingga dikatakan oleh Ibn Abi al-Izni, "Innal mawjudat la budda an tantahiya ila wajibil wujud li dzatihi qat'an lit tasalsul." Untuk apa memutus adanya tasalsul ini? Fa inna nusyahidu حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك. Sebab sungguhnya kita menyaksikan adanya atau terciptanya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, barang-barang tambang, kemudian kejadian-kejadian di udara, atau makhluk-makhluk yang ada di udara seperti awan, hujan dan yang lainnya. Wa hadhihi al-hawadithu wa ghayruha laysat mumtani'ah. Dan perkara-perkara yang tercipta ini, serta yang lainnya bukanlah sesuatu yang mumtani'ah, sesuatu yang apa? Tidak mungkin wujudnya. Tayib, bukan termasuk mumtani', sesuatu yang mumtani'ah. Kenapa? Fa'inal mumtani' ala yujad. Sebab sesuatu yang mumtani' itu tidak akan mungkin terwujud. Ketika kita melihat kok wujudnya ada, berarti dia apa? Ghairu mumtani'. Tapi juga wala wajibatal wujudi binafsi. Dia bukan pula sesuatu yang wujudnya harus secara sendirinya. Paham? Ini sedang apa? Mengikuti alur ahli filsafat dalam menetapkan pencipta. Jadi apa-apa yang ada ini bukan sesuatu yang mumtani. Buktinya apa? Ada, ya tidak? Cuman keberadaan dia ini, keberadaan awan, tanah, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, keberadaan itu juga apa? Bukan keberadaan yang harus dengan sendirinya. Paham? Bisa ada, boleh juga tidak, ya tidak. Paham? Paham sampai? Nah, kalau demikian, dia bukan sesuatu yang mumtani, tapi juga bukan sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena kalau wajibul wujud, dia apa? Keberadaannya wajib dan tidak ada yang menciptakan. Sedangkan keberadaan hewan-hewan ini, tumbuh-tumbuhan ini, bisa ada, bisa tidak. Ya enggak? Nah, fa inna wajibal wujudi bi nafsihi la yaqbalul adam. Sebab sungguhnya wajibal wujud bi nafsi itu tidaklah menerima apa? Tidak bisa menerima al adam, yaitu tidak ada kondisi di mana dia tidak ada. Kalau wajibul wujud bi nafsihi, ikhwan, ini harus ada. Ya kan? Sedangkan tumbuh-tumbuhan itu sebelum adanya ini mengalami ketidakadaan, ya tidak? Ya tidak, Alif? Sebelum dia ada kita lihat mengalami fase dia belum ada. Paham? Nah, ini maksud. Wa hadhihi kanat ma'dumatan thumma wujidat. Nah, benda-benda ini atau makhluk-makhluk ini dulunya ma'dumah, dulunya tidak ada. Kemudian diadakan. Fa'adamuha yamfi wujubaha. Maka ketidakadaannya itu meniadakan wajibnya dia untuk ada. Paham sampai sini? Paham apa, Zaid? Naam. Baik. Fa adamuha yanfi wujubaha. Wa wujuduha yanfi imtina'aha. Dan keberadaan dia, adanya dia itu meniadakan imtina'nya. Karena ada berarti bukan mumtani'. Berarti ada dua istilah sekarang. Ada wujub, ada mumtani'. Kita terapkan pada tumbuhan. Cara mudahnya apa? Pohon kelapa itu, saudara. Pohon kelapa itu ada, berarti bukan mumtani', ya tidak? Tapi juga bukan wujud. Kenapa? Karena sebelum ditanam, tidak ada. Paham? Nah, itu maksud dari fa'adamuha yamfi wujubaha wa wujuduha yamfi imtina'aha. Wa makana qabilan lil wujudi wal adami lam yakun wujuduhu binafsihi. Lam yakun wujuduhu binafsih. Dalam cetakan lam yumkin. Tempat kalian apa? Lam yakun. Nah, fi nuskhah lam yumkin. Antum tulis saja lam yumkin. Teman saya juga lam yakun, cuman di daras. Nah, saya mengatakan fi nuskhah lam yumkin. Dan ini juga maknanya lebih gamblang. Perhatikan. Wa makana qabilanil wujudi wal adam, dan apa saja yang bisa menerima ada dan tidak ada, maka tidak mungkin wujudnya itu dengan sendirinya. Nah, ini lebih gamblang, ya kan? Tidak mungkin, kawan. Sesuatu yang bisa ada, bisa juga tidak ada. Adanya dia tidak mungkin ada dengan sendirinya, paham? Mesti ada yang menciptakan. Kama qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada sesuatu, tanpa sesuatu? Ataukah mereka itu menciptakan diri-diri mereka sendiri? Tentunya apa? Tidak mungkin. Mereka mesti diciptakan oleh zat yang mencipta. Naam. Taib. Yaqulu subhanah, ini maksudnya tafsirnya, beliau ingin menafsirkan. Nah, dan lebih bagus kata Syekh Naam Ta'liq dari Syekhuna Muhammad Ibn Hizam, yuradu bihi tafsirul ayah, atau yuradu bihi tafsirul ayah. Beliau menginginkan penafsiran ayat. Wal afdal an yu'abbira bi ghairihi mithl wa ma'nahu, atau ay, itu bagus. Tapi kalau mengatakan yaqulu subhanah, seakan-akan yang setelahnya itu adalah perkataan Allah. Paham? Paham bedanya? Nah, ini bagus dalam mengungkapkan, ikhwan. Walaupun kita paham, yang diinginkan oleh Imam Tahawi adalah menafsirkan ayat ini. Nah, sehingga yang utama untuk kita takbirkan, kita ungkapkan dengan apa? Wa maknahu, dan maknanya itu. Makna dari ayat ini, ahuditsu min ghairi muhditsin. Tempat kalian apa? Haddatsu. Haddatsu. Haddatsu atau haddatsu? Tasydid. Enggak. Taib, berarti dengan sighah ma'lum. Karena ini hamzahnya hamzah istifham. Ahadatsu min ghairi muhditsin. Berarti dimaknai lazim. Apakah mereka ada tanpa ada muhdits, tanpa ada yang menciptakan? Amhum ahdathu anfusahum, ataukah mereka itu menciptakan diri-diri mereka sendiri? Taib. Ini maknanya. Berarti maksudnya, apakah mereka ada tanpa ada pencipta, ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Wa ma'lumun anna syai'al muhdatha la yujadu nafsah. dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya sesuatu yang muhdats, sesuatu yang diciptakan yang sebelumnya tidak ada, itu tidaklah menciptakan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia menciptakan diri sendiri sebelumnya tidak ada? Ya kan? Ini secara logika jelas. Tidak mungkin sebelumnya tidak ada kok menciptakan diri sendiri. Fal mumkinul ladzi laisa lahu min nafsihi wujudun wala adamun la yakunu mawjudan bi nafsihi. Nah, maka sesuatu yang mungkin, ya sesuatu yang mungkin yang laisa lahu min nafsihi wujudun wala adamun la yakunu mawjudan bi nafsihi, yang dia tidak memiliki dengan sendirinya ada dan tidak adanya, maka dia tidak akan bisa ada dengan sendirinya. Paham? Ini sesuatu yang mungkin, maksudnya mungkin itu sesuatu yang bisa ada, bisa tidak ada. Dia sendiri saja untuk menetapkan ada dan tidak adanya itu tidak punya apa? Tidak punya wewenang. Paham? Paham di sini? Pohon itu sudah. Pohon. Pohon. Nah, sesuatu yang mungkin, yaitu mungkin ada, mungkin tidak. Apakah dia bisa punya wewenang untuk dirinya sendiri, aku mengadakan diriku? Tidak bisa. Ya kan? Maka la yakunu mawjudan bi nafsi, dia tidak akan mungkin na'am ada dengan sendirinya. Bal in hasala ma yujiduhu wa illa kana ma'duman. Taib. Bahkan dia bisa terwujud apabila ada yang mewujudkannya, ada yang menciptakannya. Jika tidak ada, maka dia tidak ada. Paham? Kalau ada yang mewujudkan, ada. Tapi kalau tidak ada, ya tidak ada. Wa kullu ma amkana wujuduhu badalan an adamihi. Ya, wa kullu ma amkana wujuduhu badalan an adamihi. Wa adamuhu badalan an wujudihi, falaysa lahu min nafsihi wujudun wala adamun lazimun lah. Baik, paham enggak? Nah, antum paham ini? Semua perkara yang mungkin adanya, ikhwan. Wa kullu ma amkana wujuduhu badalan an adami. Semua perkara yang mungkin wujudnya sebagai ganti dari ketidakadaannya. Maksudnya apa? Sebelumnya tidak ada menjadi ada. Paham? Kemudian yumki wa adamuhu badalan an wujudi, mungkin tidak adanya sebagai ganti dari dari keberadaannya, berarti setelah ada menjadi mati. Paham? Nah, semua perkara yang seperti ini, ikhwan, falaisa lahu min nafsihi wujudun wala adamun lazimun lah, maka dia tidak memiliki wewenang pada dirinya sendiri untuk ada dan tidak ada. Nah, falaisa lahu min nafsihi wujudun wala adamun lazimun lah. Ya, sehingga dia tidak punya wewenang untuk apa? Untuk menetapkan ada dan tidak adanya yang wajib, berarti dia wajib harus ada, wajib tidak ada, tidak. Tidak memiliki wewenang. Tapi dia diciptakan, Allah yang menjadikannya ada dan Allah yang apa? Meniadakannya. Taib. Ini dulu dipahami. Nah, intinya apa, ikhwani fillah? Semua yang diciptakan atau sebelumnya perkara-perkara yang ada, perkara-perkara yang ada, adanya ini ada tiga kemungkinan. Nah, taib, wajibul wujud, ini ada keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang tidak ada pencipta, paham? Dan tidak diakhiri dengan kematian. Kemudian mumkinul wujud, mungkin sesuatu yang mungkin itu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dan setelah ada menjadi tidak ada, itu mungkin, yaitu kebanyakan makhluk-makhluk ini. Ya, semua makhluk-makhluk ini mungkinul wujud yang ada. Yang ketiga mumtani'ul wujud, mumtani' sesuatu yang tidak mungkin adanya. Nah, sesuatu yang mumtani ini yaitu yang tidak mungkin adanya berdasarkan apa? Ketetapan Allah. Misalnya apa? Tidak mungkin adanya sesuatu diam dan bergerak. Ada tidak? Ciptakan sesuatu benda yang diam dan bergerak dalam satu waktu, satu tempat. Bisa tidak? Ini sesuatu yang mumtani. Kenapa? Karena antara diam dan bergerak, sesuatu yang bertolak belakang. Bagaimana dalam satu waktu, satu tempat, benda kok diam dan bergerak? Apa itu? Tidak ada. Nah, itu maksud mumtani, sesuatu yang tidak ada. Nah, pada perkara-perkara mumtani ini seperti apa? Seperti adanya sesuatu yang lebih besar dari Allah. Sesuatu yang lebih besar dari Allah. Ini wujudnya mumkin atau mumtani? Umar, mumtani sesuatu yang tidak mungkin, terlarang. Maka sesuatu yang mumtani ini penting untuk ketahui, untuk kita membahas tentang masalah kudrah nantinya, masalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga ini pahami dulu. Karena memang mau tak mau kita harus memahami itu kalau ingin naik pada pembahasan-pembahasan akidah berikutnya. Tayyib, ini baru mukadimah untuk permasalahan tasalsul, ya kan. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.